janin asmara tenting senandung di hamparan anjang sana perdana. Petik nada pun terlalu menyentuh kalbu, relung hati bak telaga rindu menyatu. Meraga diri merajuk.